Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung satu demi satu, jamaah. Nikmat berinteraksi dengan ilmu, nikmat mendapatkan kesempatan untuk belajar, nikmat dikasih akses untuk menggugurkan dan mendapatkan atau menggugurkan kewajiban dan mengerjakan kewajiban. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berarti ketika kita menuntut ilmu, kita sedang menggugurkan kewajiban kita, jamaah dan ibu-ibu sekalian. Kita dapat pahala wajib dan kita terhindar dari dosa. Dan sebaliknya, orang yang gak nuntut ilmu, maka dia terancam dosa. Terancam dosa. Sebagaimana orang yang gak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Apalagi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang iman, ilmu tentang mengenal Allah, tentang ketakwaan dan lain-lain. Dan ilmu inilah yang akan membuat kita bahagia dan akan membuat ibu-ibu kuat. Akan membuat ibu-ibu sekalian kuat dalam menghadapi masalah dan ujian kehidupan. Makanya dulu wanita-wanita yang berilmu itu, ibu-ibu sekalian, menjadi rujukan masyarakat. Punya peran besar. Kesibukan mereka bukan hanya dapur, kasur, satu lagi apa? Dapur, kasur, apa lagi istilahnya tuh? Dapur, kasur, sumur. Empat, tiga R ya. Dapur, kasur, sumur. Bukan. Gak demikian. Ada nama besar dalam sejarah yang bernama Udur Al-Karimah. Jihadu Tawashi Syihabuddin Salah. Al-Udur Al-Karimah itu salah satu sosok yang punya peran penting di masyarakat. Dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Seorang wanita yang dikenal dalam sejarah sebagai orang yang solehah. Dan kuncinya apa, ibu-ibu sekalian? Beliau itu kuncinya dekat sama ulama, dekat dengan orang-orang soleh, dan beliau itu memuliakan ulama dan meninggikan ulama. Hadirin Allah muliakan, itulah peran ilmu dalam kehidupan wanita. Ketika gak punya ilmu, seringkali wanita jadi objek. Tapi begitu ilmu itu berada dalam diri dia, dia menjadi subjek. Dan bukan subjek yang zalim, bukan. Bukan subjek yang arogan dan pongah. Tapi sosok yang punya peran dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dengan peran yang baik. Dalam sejarah Al-Udul Karimah itu, beliau itu bisa memberikan kebaikan ke masyarakat, bahkan membangun kultur keadilan. Masya Allah nih, perempuan nih ibu sekalian. Kan sempat sebagian ibu-ibu yang semangat belajar bingung, kok nama-nama besar tuh laki-laki semua sih Pak Ustadz? Enggak juga. Memang mayoritas laki-laki ya, tapi ada nama-nama besar wanita yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus tahu kunci mereka tuh apa sih, kok bisa jadi luar biasa, kok bisa berperan gitu loh, kok bisa menenangkan lingkungan dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa berkiprah tapi tetap menjaga batasan-batasan mereka sebagai wanita, tapi berkiprah dan bermanfaat. Oh, ternyata kuncinya tuh ilmu. Cinta sama ilmu, dekat sama ulama, dan dekat dengan orang-orang soleh. Dan bukan hanya dekat, tapi memuliakan. Memuliakan. Maka semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk memperbaiki diri kita dan bermanfaat bagi banyak orang. Khususnya mulai dari keluarga dan lingkungan kita terdekat. Kata para ulama, al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah. Idza a'dattaha a'dadta jilan thayyibal a'raq. Kalau Anda persiapkan seorang wanita jadi ibu yang hebat, maka Anda baru saja mempersiapkan generasi yang tangguh. Itu salah satu contoh jamaah. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan kita kesempatan bersama ilmu. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita sedang membahas tentang istiqomah yang dibawakan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabil Sayyib. Dan beliau menyampaikan bahwa istiqomah itu baru bisa dicapai dengan istiqomah hati dan istiqomah anggota tubuh. Itu kan yang kita bahas kemarin. Dari kemarin kita mengerti betapa pentingnya peran hati dalam keistiqomahan kita. Jadi ibu-ibu yang ingin istiqomah, hati kita harus dinomorsatukan. Karena la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, sebagaimana sabda Nabi SAW, iman seorang hamba itu enggak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Nah, timbul pertanyaan, gimana cara mengistiqomahkan hati? Nah, al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ternyata istiqomahnya hati itu dengan dua hal. Istiqomahnya hati itu dengan dua hal. Ini penting buat kita. bagi yang kita ingin istiqomah, yang ingin hijrahnya bukan hanya bertahan 1-2 bulan atau 1-2 tahun, atau hijrahnya enggak hanya sampai 10 tahun, enggak hanya sampai 8 tahun, tapi ingin hijrah itu sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita dengan husnul khatimah. Nah, gimana caranya tuh? Caranya adalah jaga keistiqomahan hati. Hati kita fokuskan. Nah, terus gimana buat hati istiqomah? Nah, buat hati istiqomah yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, antakuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il muhab. Yang pertama itu, cinta kepada Allah harus senantiasa diutamakan, harus senantiasa diprioritaskan dari segala hal yang dicintai. Jadi segala hal yang dicinta itu semua harus ada di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا تَعَرَضَ حُبُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحُبُّ غَيْرِهِ سَبَقَ حُبَّ اللَّهِ أَوْ سُبِقَ حُبُّ اللَّهِ أَوْ سَبَقَ حُبُّ اللَّهِ حُبَّ مَا سِوَاهُ فَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مُقْتَضَاهُ. Ibu-ibu dan jamaah sekalian, kata beliau rahimahullah, maka ketika terjadi tabrakan, terjadi singgungan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, maka cinta kepada Allah harus selalu dinomorsatukan dibanding cinta kepada selainnya. Dengan segala konsekuensi. Fatarattab 'ala dzalika muqtada. Dan keputusan itu kan pasti ada konsekuensinya. Ketika kita menomorsatukan cinta Allah, ada konsekuensi. Nah, itu ibu-ibu harus siap dan hadapi konsekuensi itu. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi, kalau kita ingin istiqomah, maka hati kita harus kita buat istiqomah. Kita harus perjuangkan hati kita. Dan gimana agar hati kita istiqomah? Maka yang pertama, cinta kepada Allah harus selalu didahulukan dibanding cinta ibu-ibu ke selain Allah, dibanding cinta ibu-ibu ke suami, ke anak-anak, ke perhiasan, ke busana. Ibu-ibu suka busana. Yang ibu-ibu yang bisnis, ke bisnisnya, ke orang tua yang punya orang tua, dan kita semua punya orang tua tentu saja, ke sahabat, kita punya geng persahabatan isinya mungkin 3, 4 atau 5 orang yang solid banget dan kita sayang sama mereka. Jadi aku harus tinggalkan mereka? Enggak. Enggak ada mengatakan serta-merta tinggalkan mereka, tapi cinta kepada Allah harus lebih dinomorsatukan dibanding sayang kita kepada mereka. Jadi aku gak boleh sayang sama anakku, Ustaz. Loh bukan, sayang sama anak tuh harus. Tapi sayang dan cinta kepada Allah harus dinomorsatukan dibanding sayang kepada anak-anak. Aku kan sayang banget sama suamiku, Ustaz. Bagus itu, al-wadud itu, sayang sama suami. Itu salah satu sifat wanita yang menginginkan surga dan masuk ke dalam surga, namun cintanya kepada Allah harus di atas cinta kepada suami. Saya tuh sayang banget sama guru saya. Bagus itu adab ke guru. Tapi cinta kepada Allah harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada guru kita. Aku tuh sama dia udah kayak saudara, Ustaz. Alhamdulillah Allah jaga. Tapi jangan sampai cinta kita kepada, sayang kita kepada dia mengalahkan sayang kita kepada Allah. Itu poin. Ini kalau kita ingin istiqomah, catat baik-baik. Selama ini enggak dapat, kita enggak akan istiqomah. Nah, hadirin Allah muliakan. Tentang hal ini Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Qul," katakanlah. Kita langsung lihat bahasa Indonesianya. Saya akan bacakan, "Qul in kana aba'ukum." Katakan kepada mereka, "Jika orang tua kalian, ayah-ayah kalian, ibu-ibu kalian, aba, orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian atau saudari kalian, wa azwajukum, pasangan kalian, kalau kita laki-laki, istri kalian. Kalau kita wanita, suami kalian. Pasangan kalian. Wa asyiratukum. Dan keluarga. Keluarga kalian. Asyirah, keluarga. Saudara. Wa amwalukan iktaraftumuha. Dan harta kekayaan yang kalian usahakan, yang didapat dari usaha kalian, kerja keras kalian. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis yang kalian khawatir mengalami kerugian itu. Jadi bisnis yang kalian jaga dan kalian khawatir rugi. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah kalian yang kalian cintai, rumah yang kalian ridhoi. Ibu-ibu kan senang banget sama rumah, dan itu wajar karena rumah itu istananya wanita dan tanggung jawab wanita. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladihi, kata Nabi SAW. Wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumahnya dan urusan anak-anaknya. Jadi rumah itu favorit ibu-ibu. Maka rumah-rumah kalian. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Semua hal itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad, berjuang di jalannya. maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Kata para ulama, fantaziru madza yahilu bikum min iqabihi wa nikali bikum. Tunggu sampai Allah berikan hukumannya. Dan Allah enggak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Hadirin Allah muliakan, ini sebuah ayat yang jelas dalam surat At-Taubah 24, bahwa kita gak boleh menomorsatukan cinta kita kepada siapapun di atas cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah harus dinomorsatukan, harus diutamakan, harus dikedepankan. Dan ibu-ibu yang Allah muliakan dan jamaah sekalian, dan Allah akan uji itu. Allah akan uji. Karena ini enggak cukup mengklaim. Makanya kita lanjutkan keterangan Al Imam Al-Qayyim, wa ma ashala hadza bid'a. Alangkah mudahnya mengklaim masalah ini. Alangkah mudahnya mengklaim masalah ini. Wa ma as'abahu bil fi'l, tapi betapa sulitnya mengamalkan konsep ini. Fa innal imtihan yukramul mar'u aw yuhanu. Dan semua akan dibuktikan melalui ujian-ujian kehidupan. Dan ujianlah seseorang akan dimuliakan. Dan dengan ujian, seseorang akan terhempas dan dihinakan. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, mengklaim itu gampang. Iya, aku tuh sayang banget gitu, aku cinta banget sama Allah. Mbak cinta gak sama Allah? Ya cinta lah, masa gak cinta sama Allah. Wa ma ashala hadza bidakwa. Alangkah mudahnya mengklaim masalah ini. Wa ma as'abahu bil fi'l. Dan alangkah sulitnya membuktikan klaim tersebut. Alangkah sulitnya membuktikan klaim itu. Dan semua akan terungkap di ujian-ujian kehidupan kita. Siapa sebenarnya yang kita cintai? Siapa sebenarnya yang kita nomor satukan? Makanya Ibnu Qayyim, فَإِذَا تَعَارَضَ حُبُّ اللَّهِ وَحُبُّ غَيْرِهِ. Dan apabila bertabrakan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, apabila terjadi singgungan, kita berada di persimpangan, kita harus milih nih. Dan itulah inti ujiannya, jemaah. Itulah inti ujiannya. Allah ingin kita memilih dirinya dan menomorsatukan dirinya. Itulah pesan yang mendalam ketika laqadarullah anak kita sakit. Misalnya. Dan pada akhirnya wafat, meninggal dunia. Dan kita terpukul karena kita sangat sayang sama diri dia. Apa salah satu hikmah besar dari itu? Allah ingin uji siapa yang paling dia cintai. Siapa yang paling kita sayangi, anak kita atau Allah dan keputusannya? Allah atau keputusannya? orang yang menomorsatukan Allah dan keputusannya, dia tetap sayang kepada anaknya, tapi dia gak akan hancur, dia gak akan terpukul dan tidak bisa bangkit lagi. Ia sedih sebagaimana nabinya SAW sedih ketika anak beliau wafat. Ia meneteskan air mata sebagaimana Nabi SAW meneteskan air mata ketika Ibrahim wafat. Tapi dia bersabar, bertahan, dan tidak kehilangan arah. Sebagaimana Nabi SAW bersabar, bertahan, dan tidak kehilangan arah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira. Karena cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Dan ini tidak harus mengorbankan cinta kita kepada yang lain. Allah hanya minta nomor satukan cinta kepada Rabbul Alamin. Itu alasan kenapa sebagian dari kita kehilangan harta atau barang yang sangat dia cintai. Karena ini ujian, dia tuh cinta kepada siapa sih? Dia lebih cinta kepada apa? Dia lebih cinta kepada Allah atau dia cinta kepada barang tersebut? Anda seseorang harus kehilangan hartanya. Allah ingin uji, Anda lebih cinta kepada siapa? Harta Anda, tabungan Anda, rumah Anda, perhiasan Anda, barang-barang mahal Anda, atau Anda lebih takut kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu intinya sebenarnya. Ada seorang atau ada beberapa atau sebagian, bukan satu dua, sebagian wanita atau ibu-ibu harus kehilangan anggota tubuhnya misalnya. Ada seorang wanita positif kanker payudara, harus diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu bagian sensitif bagi wanita. Tapi itulah keputusan Allah, ketetapan Allah kepada diri dia. Salah satu tujuan besarnya adalah ingin menguji mana yang lebih dia cintai. Tubuhnya atau Rabbul Alamin. Dan begitu seterusnya. Ada juga ibu-ibu atau wanita yang harus melihat kenyataan suaminya gak sayang lagi sama dia. Suaminya tidak perhatian dengan dia. Suaminya berubah. Ada sebagian wanita, suaminya gak pernah sentuh dia lagi. Sebelum kita melangkah, ibu-ibu sekalian, bukankah ini ujian rasa cinta? Walaupun sabar bukan berarti diam dan pasif, bukan. Tapi yang perlu kita dudukkan adalah kesiapan hati kita menghadapi hal ini. Yang dulu sangat perhatian, sekarang gak ada perhatian sama sekali. Bahkan dulu itu membelai, sekarang memukul dan menampar. Alhamdulillah. Ingat, sabar bukan berarti pasif atau membiarkan diri teraniaya atau terzolimi, bukan. Tapi Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah siapkah hati kita? Dan bisakah kita menangkap pesan besar dari itu semua? Tetap kita harus pertahankan, kita harus fight, kita harus nasihati suami kita. Kasih masukan yang baik. Tapi di samping itu atau di waktu yang sama, coba tanya hati kita, kita lebih cinta kepada siapa? Apakah kepada suami kita, dan itu akan membuat kita hancur sehancur-hancurnya, atau kita lebih cinta kepada Allah? Kalaupun aku gak dapat perhatian suamiku, yang terpenting aku mendapatkan kasih sayang Allah. Adapun secara teknis apakah dilanjutkan atau tidak, aku serahkan kepada ilmu. Kan harusnya demikian. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah sayang sama aku. Ini yang harus didudukan terus nih ibu sekalian. Ada kasus laki-laki atau suaminya selingkuh, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tentu saja langkah-langkah harus ditetapkan sesuai dengan hukum fikih yang berlaku dalam kasus itu. Tapi sebelum itu semua dimulai, sebelum itu semua dilakukan dan bersamaan dengan proses dilakukan, sadarkah kita apa pesan dari itu semua? Tidak ada yang mau itu terjadi. Siapa wanita yang ingin itu terjadi? Tapi pertanyaannya, apakah kita paham pesannya? Bukankah salah satu pesan besarnya adalah Allah ingin menguji rasa cinta kita? Apakah benar kita benar-benar menomorsatukan cinta Allah? Atau ternyata baru terungkap, ternyata selama ini kita hanya mencintai suami kita, dan sebenarnya juga kita hanya mencintai diri kita dan hawa nafsu kita. Ada banyak kasus tentang masalah ini. Sebagaimana kalau konteksnya suami istri, suami pun diuji sama Allah, ibu-ibu. Nggak usah khawatir. Enak banget ya suami. Loh, itu ada kasus dia, suami kita itu punya kotak lain nih, ibu-ibu. Ujiannya berbeda mungkin. Dan Allah nggak akan zolim. Tapi karena ini kajian wanita, maka kita fokus ke ibu-ibu. Dan ibu harus yakin, Allah gak akan zolim. Wa anna allaha laysa bidzallamin lil'abid. Allah gak pernah zolimi hamba-hambanya. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran. Allah gak pernah zolimi hamba-hambanya. Suami yang zalim kepada istrinya akan kena dia. Akan kena ibu-ibu sekalian. Makanya ibu-ibu gak perlu terlalu mendendam lah. Orang zalim itu gak akan bahagia hidupnya. Di dunia maupun di akhirat. Tapi coba kita kembali ke diri kita. Set diri kita. Kenapa ini terjadi pada diri kita? Apa yang Allah inginkan? Pesan apa yang Allah ingin berikan? Dan inilah salah satu jawaban besarnya. Fa idza ta'arada hubbullahi wa hubbu ghairihi sabaqa hubbullah hubba ma siwah. Kalau saja bertabrakan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, maka cinta kepada Allah harus dinomorsatukan dibanding cinta kepada selain Allah. Wa tarattab 'ala dzalika muqtadah, dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Minta pertolongan kepada Allah. tanamkan baik-baik. Ini adalah ujian cinta ibu-ibu sekalian. Dan semua demikian, semua demikian. Ada orang yang diuji dengan adiknya, diuji dengan kakaknya. Ada sebagian wanita diuji dengan omongan orang, dia dibully oleh lingkungannya, dia nyinyirin. Kalau kan ingat, Anda tuh lebih cinta kepada Allah atau senang komentar orang? Kalau Anda lebih cinta kepada Allah, nggak ada masalah dengan diri Anda. Selama hubungan Anda dengan Allah baik-baik saja, ya sudah, jalan aja terus. Allah Ta'ala bisawab. Kalau kita perjuangkan ini dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan istiqomah. Kalau kita perjuangkan ini dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan istiqomah. Perjuangkan ini dalam rumah tangga kita, keluarga kita, ngadepin suami, anak-anak, orang tua, ngadepin mertua, ngadepin ipar, ibu-ibu sekalian. Kedepankan ini, yang penting Allah cinta sama saya. Dan yang penting cinta saya kepada Allah enggak tergerus, enggak dijadikan taruhan. Yang penting saya amankan itu. Dan Allah sekali lagi enggak akan zalim. Kalau Allah lihat betapa jujurnya kita dalam mengungkapkan rasa cinta, maka Allah akan selesaikan. Allah akan selesaikan. Allah akan beri yang terbaik, Allah akan berkahi. Allah Ta'ala misal, kita buka sisi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Pertanyaan jemaah. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ibnu Qayyim, Ustadz, keluarga, jamaah, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon bertanya, Ustadz, saya berada di lingkungan kantor yang toksik. Apakah saya harus bertahan di lingkungan ini karena ada pahala sabar di dalamnya dan selalu berdoa minta pertolongan kepada Allah agar saya tidak terpengaruh dengan lingkungan tersebut, atau saya harus berusaha pindah kantor yang lingkungannya lebih baik ya Ustadz? Terima kasih, jazakallahu khair wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, dalam memilih rumah itu ulama punya kaedah al-jar qobla dar, pilih tetangga dulu baru pilih rumahnya. Dalam berjalan dan berjuang, para ulama pun punya kaedah, kata mereka, ar-rafiq qobla tariq, teman dulu baru kita bicara perjalanan. Jadi teman itu penting jemaah. Ulama juga mengatakan almar'u ibnu bi'atihi, seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kalau lingkungannya kondusif, ikhlas, tulus, baik, itu akan memberikan warna. Tapi kalau lingkungannya itu sulit, untuk husnudzan, memberikan racun memberikan hal yang enggak baik memberikan pengaruh buruk iri, dengki buruk sangka sama orang namanya juga toksik, toksik kan racun racun itu berpengaruh gak ya? Ya berpengaruh kan ya udah simpel aja mau keracunan atau enggak gitu aja oleh karena itu sangat rentan mempengaruhi iman kita sudut pandang kita dan seterusnya lingkungan itu penting hadirin sangat penting orang-orang terbaik itu enggak perform loh kalau lingkungannya enggak bagus kita butuh tim makanya Nabi SAW itu dikelilingi sahabat-sahabat yang merupakan manusia terbaik itu Nabi SAW ini manusia terbaik masih ingat ucapan Abdullah bin Mas'ud Allah melihat hati-hati manusia ternyata hati-hati yang terbersih setelah Nabi itu hati-hati para sahabat maka mereka yang dipilih jadi Nabi SAW manusia terbaik itu saja hidup bersama orang-orang terbaik lalu gimana dengan kita lingkungan itu penting belum lagi gini loh jam lingkungan kerja itu seringkali ini bukan tentang salary bukan tentang kerjaan betul gak sih lingkungan kerja itu yang pertama itu bisa ngebangun karakter kita mental kita iman kita ibadah kita terus apa lagi? Jodoh kita berapa persen orang Indonesia dapat jodohnya di lingkungan kerja? Banyak loh banyak loh jadi bayangin gak sih? Kalau bicara jodoh nanti berarti kan anak kita jadi lingkungan jangan berpikir ada gak sih hati-hati lingkungan kerja ini berkaitan dengan anak kamu kok anak sih aku nih masih single iya gue tuh punya 7 teman ketujuh-tujuhnya itu dapat jodoh itu di lingkungan kerja misalnya gak semua betul gak semua tapi banyak lalu nih jadi carilah lingkungan yang baik-baik hadirin karena mempengaruhi banyak hal Allah Ta'ala bismillah. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, keluarga Ustaz, keluarga serta kaum muslimin yang mana pun berada. Amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustaz. Saya akhwat usia sudah kepala 4. Kadarullah saya belum menikah, Ustaz. 2 tahun yang lalu saya memiliki pasangan dan berniat untuk menikah. Kadarullah dia meninggalkan saya tanpa alasan. Sedih, kecewa pasti, Ustaz. Saya hanya bisa curhat ke Allah pada waktu itu. Sampai akhirnya kakak ipar saya meminta saya untuk ikut dengannya ke orang pintar katanya. Jujur, hati kecil saya menolak Ustaz. Dan saya pun selalu menolak ketika diajak sampai saat ini. Saya hanya ingin mengikuti ceritanya Allah saja. Biar Allah yang mengaturnya. Saya harus bagaimana ya Ustaz untuk menyikapinya jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jangan berkecil hati. Optimis sama Allah. Ana inna dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka baik kejadiannya, kalau buruk maka buruk. Jadi kalau prasangka kita optimis, insyaallah saya akan dapat jodoh yang baik, yang soleh, insyaallah dapat bismillah. Optimislah. Terus yang kedua, perbaiki kualitas. Selama kita punya kualitas, insyaallah. Insyaallah. Selama kita punya kualitas. Semua hal, jangankan manusia, semua hal kalau punya kualitas itu dicari. Dicari jemaah. Tapi aku udah kepala empat, saya bilang jangankan manusia, jangankan wanita tuh terhormat hadirin. Wanita tuh mulia. Barang-barang lain aja, kalau terawat punya kualitas itu masih dicari dan harganya mahal banget. Mobil klasik itu kalau benar-benar punya kualitas, mahal gak harganya? Mahal. Sepatu tuh sepatu, sepatu klasik, ada asal punya kualitas, punya history, itu mahal banget. Ya kalau itu barang, wanita ini terhormat, mulia, kalau punya kualitas. Kenapa harus meragukan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan kita jodoh? Terus yang berikutnya, kembalilah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 26, surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 26, Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang mengetahui hal-hal yang ghaib. Yang tahu hal-hal yang ghaib itu Allah. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak memberikan Allah enggak akan kasih tahu kepada siapapun. Kepada siapapun. Ini Allah yang berfirman, Allah enggak akan kasih tahu kepada siapapun. Lalu Allah sebutkan pengecualian. Satu pengecualian, illa man irtadha min rasul. Kecuali rasul yang Allah ridhoi. Itu. Dan Allah sampaikan Al-Jin 26-27, Allah yang tahu hal gaib hanya Allah, dan Allah gak kasih tahu kepada siapapun kecuali rasul yang Allah ridhoi. Maka gak ada orang yang tahu hal yang gaib kecuali dia harus mengklaim bahwa dirinya rasul, dan tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang harus kita tanamkan. Hadirin Allah muliakan. Maka kembalilah kepada Allah. Yakinlah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi kahin, orang yang mengklaim mengetahui hal yang gaib, dan dia percaya dengan ucapan orang tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Hadis ini dari Imam Abu Daud. Jadi kembali ke surat Al-Jin ayat 26-27, gak ada yang tahu hal yang gaib. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Wa iyakum. Ustaz ingin bertanya, saya sedang sangat galau karena anak saya yang usia 1 tahun belum naik berat badannya selama 4 bulan. Padahal menurut kedokteran enggak naik berat badan selama 2 bulan itu sudah warning dan harus langsung ke dokter spesialis anak. Saya sangat khawatir, padahal setiap hari saya sudah sangat usaha membuat segala macam makanan. Setiap hari saya riset, baca tulisan-tulisan dokter, lihat resep ini, itu, buat ini, itu. Tanya-tanya teman yang berpengalaman dan lainnya, tapi usaha saya belum juga membuahkan hasil. Apakah hal ini dikarenakan dosa saya? Dan apakah saya terlalu bergantung kepada sebab-sebab atau makhluk seperti dokter, riset, dan lain-lainnya, dan kurang bergantung kepada Allah? Rasanya saya sudah mengemis-kemis kepada Allah agar Allah tolong, tapi saya takut di hati saya kurang tawakal dan kurang bergantung kepada Allah, dan masih mengharapkan makhluk, masih mengharapkan pertolongan dokter, karena saya belum ke dokter spesialis anak dan memang berencana ke sana. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana sikap yang harus saya ambil? Jazakallahu khairan. Iya, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, apakah terlalu bergantung? Terusnya, Allah Ta'ala alam, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tergantung kondisi kita. Tapi yang perlu ditekankan yang pertama, doa kepada Rabbul Alamin. Dan perlu kita ingat bahwa doa itu pasti diijabah. Tapi cara Allah mengijabah gak harus langsung diwujudkan. Kenapa? Karena Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Sehingga cara yang pertama, an yu'ajjila lahu fid dunya, Allah akan segerakan ijabahnya itu di dunia. Allah kasih, karena Allah tahu itu yang terbaik. Atau Allah simpan untuk nanti di akhirat. Kenapa? Karena Allah tahu di akhirat itu jauh lebih baik buat dia. Atau yang ketiga, Allah palingkan musibah atau bencana yang senilai dengan permintaannya tersebut. Jadi ketika sampai hari ini dirasa belum diijabah, belum tentu juga. Karena selama kita benar-benar doa yang ikhlas dan penghalang-penghalang doa itu kita jauhi, maka pasti diijabah. Cuman gak selalu langsung apa yang kita minta gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, buat ibu yang bertanya dan kita semua, para ulama mengatakan bahwa tujuan hidup kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan tujuan masalah dan musibah adalah untuk tadarru. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 42, fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadarra'un. Dan kami berikan mereka al-ba'sa wad-dharra, kesulitan, bencana, masalah, agar mereka yatadarra'un, agar mereka tunduk dan merendahkan diri. Tidakkah kita sadari ya, khususnya beliau yang bertanya, pada saat beliau tadarruk seperti itu, minta, ngemis, bukankah itu inti dari ujian tersebut? Jadi seringkali ketika kita dikasih masalah atau musibah, kita mungkin ibadah, tapi fokus kita bukan ke inti ujian itu. Fokus kita itu seringkali, bahkan bisa jadi 100%, itu ke hal duniawi yang bukan inti, namun hanya sarana beribadah. Intinya itu tadarruk itu sendiri. Intinya itu sendiri adalah ibadah, sujud, rukuk, penyerahan kepada Allah. Itu intinya. Dan kenapa Allah belum mengurai masalah kita? Karena walaupun kita ibadah, kita gak fokus ke intinya. Dan kita salah alamat. Karena intinya adalah ibadah dan taqarrub itu sendiri. Intinya adalah ketawakalan itu sendiri. Bukan sembuh atau sakit. Susah memang, tapi itu yang harus diperjuangkan. Lalu yang berikutnya, silakan datang ke dokter spesialis anak, tapi hati itu jangan terpaut dengan siapapun. Itu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan jalan yang haram. Hati gimana? Hati kembalikan kepada Allah. Lalu terapkan materi kita hari ini. Bukankah ini ujian rasa cinta? Lebih cinta mana kita jamaah? Cinta ke anak kita atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah tetapkan? Dan ini tidak mencederai cinta kepada anak. Anak harus diperjuangkan, dicintai, tapi ini tentang siapa yang dinomor satukan. Allah Ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz Ibnu Qayyim dan tim. Amin rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan seluruh ulama kita. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana agar kita mampu menahan lisan untuk diam saat perasaan emosi kita terusik jazakallahu khairan. Enggak ada yang lebih bagus daripada iman dan tauhid kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Sehingga menjaga lisan itu sangat ditentukan iman kita kepada Allah. Iman kita kepada nama-nama dan sifat Allah. Seyakin apa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Seyakin apa kita Allah mengetahui. Kalau emosi kita terusik, tapi pada saat itu kita sedang berada bersama guru kita yang sangat kita hormati, mungkinkah kita mencak-mencak di situ? Mungkinkah kita ucapkan kata-kata yang gak baik? Enggak. Kita katakan, kenapa? Ada guru saya. Oke, sekarang bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan materi-materi yang disuguhkan para ulama, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan bukan menjadi bumerang bagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.